بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب يفعل في العمرة ما يفعل بالحج باب melakukan, mengerjakan pada umroh apa-apa yang dikerjakan pada haji. Bab ini ada beberapa ihtimal, kemungkinan. Yang pertama adalah berkaitan dengan larangan-larangan, hal-hal yang ditinggalkan. Sehingga maknanya adalah dilakukan pada manasik umroh, meninggalkan sesuatu yang juga dikerjakan dengan makna ditinggalkan pada manasik haji. Larangan-larangan umroh sama dengan larangan-larangan haji. Apa-apa yang dilarang pada amalan haji juga dilarang pada amalan umroh. Ini ihtimal makna pertama, dan dari hadis yang akan beliau bawakan, ihtimal ini yang dimaksud. Barakallahu fikum. Disebut dengan af'alut tarki, perbuatan dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Ihtimal yang kedua adalah ba'dul af'al la kulluha, sebagian perbuatan, sebagian amal-amal haji bukan keseluruhannya. Jadi bab melakukan, melaksanakan pada manasik umroh sebagian amal yang dikerjakan pada manasik haji. Nah, sebab tidak semua amal-amal haji dikerjakan pada umroh. Umroh itu adalah tawaf, sa'i, tahallul. Sementara haji banyak. Wukuf di Mabit di Mina, wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, melempar jamrah, yang tidak mungkin dilakukan ketika umroh. Dipahami ya? Ini ihtimal yang kedua. Bab melakukan pada umroh apa yang dikerjakan pada haji, yakni sebagian saja, sebagian amalannya. Misalkan tawaf, tata cara tawaf yang di umroh sama dengan yang di haji. Sa'i, safa, marwah, tata cara sa'i umroh sama dengan haji. Tahallul pada umroh sama dengan di haji. Hala huwa maknanya. Sebagian af'al. Barakulahikum, sebab sekali lagi berbeda amalan manasik umroh dengan manasik haji secara keseluruhan. Hadza au hadza, dua ihtimal tadi. Namun yang mendekati ihtimal yang pertama, ini berkaitan dengan af'alut tarki, perbuatan dalam bentuk meninggalkan sesuatu. Larangan-larangan yang ada. Larangan-larangan umroh sama dengan larangan-larangan haji. Yang tidak boleh dikerjakan pada umroh sama dengan yang tidak boleh dikerjakan pada haji. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Bukain. Fadl ibn Amr ibn Hammad Abu Nu'aym. Qala haddathana Hammam. Tabaqa ini Hammam adalah Hammam bin Yahya al-Audhi. Kalau tabaqahnya agak di atas mendekati tabi'in, itu Hammam bin Munabbih. Ini tabaqahnya agak di bawah. Hammam bin Yahya al-Audhi. Qala haddathana Ata'un. قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن اميه يعني ان ابيه dari bapaknya yaitu Ya'la ibnu Umayyah. Beliau seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'ranah. Bahwasanya ada seseorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang ada di Ji'ranah. Dibaca Ji'ranah, dibaca Ji'ranah. Ini tempat hil, batas wilayah haram dan halal, arah Thaqif, arah Taif, arah Hunain. Itu namanya Ji'ranah. Sekarang batas itu dibangun masjid. Namanya Masjid Ji'ranah. Kayak Tan'im yang arah Madinah. Batas haram, tanah haram sama tanah halal. Dibikin masjid. Namanya Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Kalau Tan'im arah Madinah. Kalau Ji'ranah arah ke Taif Hunain. Qala wa alaihi jubbatun wa alaihi atharul khaluq aw qala sufrah. Dan pada orang tadi ada jubah yang dia kenakan dan padanya ada bekas khaluq. Khaluq itu minyak wangi yang warnanya mencolok. Qal aw qala sufrah. Kekuning-kuningan, minyak wangi yang warnanya kuning. Jadi kelihatan bekasnya gitu. Faqala dia bertanya kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati? Bagaimana yang kau perintahkan kepada aku ya Rasulullah untuk aku perbuat pada umrahku? Fa anzalallahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasutira bi thawbin, Rasul pun ditutupi dengan sebuah kain, sebuah pakaian. Ini turunnya wahyu kepada beliau. Wawadittu, dan sebelumnya katanya Ya'la bin Umayyah, aku sangat ingin, sangat suka. Anni qad ra'aitu Nabi SAW, aku bisa melihat Nabi SAW, wa qad unzila alaihi al-wahyi. Dalam keadaan wahyu diturunkan kepada beliau. Ini kata Ya'la bin Umayyah. Saya kepingin tahu, kepingin lihat langsung bagaimana wahyu turun kepada beliau. Kali itu lihat langsung. Faqala Umar, maka berkata Umar, ta'al. Sini wahai Ya'la. Ayasurruka antangzul Nabi SAW. Apakah membahagiakan kamu? Apakah kamu suka engkau menyaksikan Rasulullah SAW? Waqad anzalallahu alil wahya, dan turunkan wahyu kepada beliau. Kamu senang tak? Lihat langsung Rasul dikasih wahyu. Qultu na'am. Iya, saya mau. Farafa'a tarafa thawb. Maka sahabat Umar sedikit mengangkat ujung kain tadi. Kain yang menutupi Rasulullah SAW. Diangkat sedikit. Fanadhartu ilaihi. Kata Ya'la, maka saya pun melihat Rasul SAW. Walahu lahu ghatitun. Beliau memiliki ghatit, suara mendengkur. Suara mendengkur demi ghatit. Wa ahsibuhu qala, dan saya menduga beliau mengatakan ka ghatitil bakr. Seperti dengkuran bakr. Bakr ini anak hewan. Barakallahu'alaikum. Falamma surya anhu, maka tatkala di siuman daripadanya, surya anhu dibikin siuman, dibikin sadar daripadanya, qala Rasul berkata, aina sa'ilul umrah, mana tadi orang yang bertanya tentang masalah umrah, ikhla' ankal jubah, lepaskan jubah kamu ini. Waghsil athar al-khaluqi anka, cuci, bersihkan bekas-bekas minyak wangi dari kamu. Wa anqis sufrah, bersihkan, ya bersihkan bekas-bekas kuning tadi. Wasna' fi umratika kama tasna'u fi hajjika, dan lakukan, perbuatlah pada umrah kamu seperti yang kau perbuat pada hajimu. Pada hajimu. Hadza wasyahid. Kerjakan pada umroh kamu yang kamu kerjakan pada hajimu. Dan sebelumnya pembahasannya pembahasan larangan. Tidak boleh pakai jubah. Tidak boleh pakai kain. Tidak boleh menggunakan minyak wangi. Disuruh mencuci bekas minyak wanginya. Itu semuanya larangan-larangan pada haji. Maka berlaku juga pada umroh. Ketika-ketika anda manasik umroh, yang dipakai hanya dua helai kain. Tidak boleh menggunakan jubah, gamis, koko, hem. Tidak boleh. Sama dengan haji juga tidak boleh. Ketika antum sudah menggunakan baju ihram, tidak boleh menggunakan minyak wangi. Sama kayak haji. Ketika sudah ihram, tidak boleh menggunakan minyak wangi. Bolehnya kapan? Kapan boleh pakai minyak wangi? Sebelum menggunakan baju ihram. Antum mandi bersih, minyak wangian ditaruh di pasarnya antum wangi, baru menggunakan baju ihram. Itu boleh. Tapi kalau sudah menggunakan baju ihram, tidak boleh menggunakan minyak wangi. Sehingga apa ya, yang dikerjakan pada umroh sama dengan di haji, yakni terkait dengan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang ditinggalkan. Adapun secara perbuatannya, manasiknya, sebagian saja yang dikerjakan dari haji. Pada umroh. Tawaf. Ya. Sa'i. Ya. Tahallul. Ya. Sebelumnya, persiapan-persiapan sebelum menggunakan baju ihram. Ya. Pakai baju ihram. Ya. Miqatnya. Ya. Ta'ala ihlalnya. Labbaikallahumma umratan. Ya. Talbiyahnya, iya. Sama dengan haji. Tapi tidak semua amal haji kamu kerjakan pada umroh. Umroh enggak ada apa ini? Enggak ada mabit di Mina. Enggak ada wukuf di Arafah. Enggak ada mabit di Muzdalifah. Enggak ada melempar jamroh. Enggak ada takbiran. Sehingga terkait dengan larangan sama. Tapi terkait dengan perbuatan, maka sebagian saja. Sebagian yang kamu kerjakan pada haji, kamu kerjakan pada umroh. Dipahami ya? Mafhum. Barakallahu fikum. Faedah lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, adalah hirsus sahabah alal ilmi wa dhalika bisual amma yushkiluhum. Semangat para sahabat dalam talabul ilmi. semangat para sahabat dalam mempelajari ilmu. Di sini ditunjukkan dengan bertanya. Bertanya kepada Rasulullah SAW apa-apa yang masih muskil bagi mereka. Itu para salaf. Maka antum, wahai ahlu sunnah, wahai salafiyin, wahai tullabul ilm salafiyin, harus mencontoh para salaf. Semangat dalam tolabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, dengan berbagai macam upaya yang mubah dan syar'i. Datang ke halaqah ilmu, mencatat ilmu, menghafal ilmu, yang tidak paham, tanya. Ada muskilah, kamu tanyakan kepada ahlul ilmi, wahakadha. Ikhlaskan niat, dapat pahala ilmu, dan dapat barokah melaksanakan bimbingan sunnah, barokah menapaki jejak langkah para salaf. Barokah itu. Itu membuat barokahnya ilmu. Ini dilakukan sama sahabat tadi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu cara, salah satu kondisi turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasul dikasih wahyu, langsung pingsan, tertidur. Tidak sadarkan diri, ada suara dengkuran dari beliau. Begitu selesai wahyunya, beliau siuman, sadar kembali. Dan menyampaikan wahyu kepada para sahabat kayak sekarang ini. Barakallahu fikum. Dan memang wahyu turun kepada beliau sangat berat. Barakallahu fikum. Cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang lain adalah seperti suara rantai besi. Ya, suara silsilatul al-hadid, suara rantai besi yang menggesek batu padas. Sangat berat. Bahkan dalam kondisi musim dingin, beliau berkeringat di bagian dahinya. Paham ya? Itu cara kedua. Cara yang ketiga, langsung. Langsung. Itu ketika peristiwa Mi'raj. Langsung Allah Azza wa Jal berfirman, menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW dengan tanpa perantara. Langsung. Ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Cara yang berikutnya adalah melalui Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza au dzak, beberapa cara dan semua itu ma'rufah, masyhurah, ma'ruf, dikenal oleh para sahabat. Mereka tahu Rasul kasih wahyu sekarang. Wa hakadha. Naam. Masya Allah. Dipahami insya Allah ya. Hadis yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Ini panjang semua ya. Enggak tega anak nyuruh untuk menghafal ini. Khair insya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbaruna malikun. Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Abdullah bin Yusuf al-Nisi, termasuk orang yang paling kuat, yang paling asbat, paling mutkin di dalam membawakan hadis dari Imam Malik rahimahullah. Asbatun nasi Malik. Ada Abdullah bin Yusuf. Kalau yang paling mulia, yang paling jali jalalah, min haithul jalalah, kemuliaan, maka Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang paling mulia, yang membawakan hadis dari Imam Malik rahimahullah. Ajalliyah Imam Syafi'i. Asbatiyah hadha Abdullah bin Yusuf Dimashqi At-Tinisi. Qala akhbarana Malikun, Imam Malik bin Asim Malik, ma'ruf Imam Malik. An Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awam. Annahu qal, dia berkata, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana yauma idzin hadithusin, dan aku pada hari itu masih belia, masih muda, masih remaja. Katanya Urwah, ara'aiti qaulallahi tabaraka wa ta'ala, bagaimana pandangan engkau wahai Aisyah tentang firman Allah Ta'ala ini, inna safa wal marwata min sya'irillah, sesungguhnya safa dan marwa termasuk syiar-syiar Allah, faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa atas dia tawaf pada keduanya. Pertanyaannya, fala ara ala ahadin syai'an alla yattawafa bihima, maka saya memandang tidak ada, saya tidak memandang pada seorang pun sedikit pun untuk tidak tawaf padanya. Jadi apakah ini maknanya berarti tidak boleh tawaf? Faqad Aisyah, berkata Aisyah semoga Allah meridainya, kalla, bukan seperti itu maknanya. Kalla, bukan demikian maknanya. Lau kanat kama taqul, kalau maknanya, makna ayat ini seperti yang kamu ucapkan wahai Urwah, kanat, maka ayatnya adalah fala junaha alaihi alla, ada kata talla, alla yattawafa bihima, baru kamu katakan tidak boleh tawaf. Tapi ayatnya mengatakan fala junaha alaihi ayattawafa tanpa lam. Dipaham ya? Beda. Diterangkan sama Aisyah semoga Allah meridainya, innama unzil hadhil ayatu fi ansar, ini ayat turun tentang sahabat Ansar. Kanu yuhilluna limanata, mereka telah berihlal haji atau umrah untuk berhala manat. Dulu di masa jahiliyah. Wa kanat manatu hadwa Qudayd, dulu berhala manat ada di sekitar wilayah Qudayd, sejajar dengan wilayah Qudayd, nama tempat. Wa kanu yataharrajuna yatufu baina as-safa wal marwa, dahulu mereka di masa jahiliyah merasa berat, merasa berdosa, merasa bersalah kalau tawaf antara Safa dan Marwa. Falamma ja'al Islam, maka tatkala datang Islam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik, tentang masalah itu. Fanzalallahu ta'ala maka Allah menurunkan ayatnya, inna safa wal marwata min sya'irillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha li ayyat tawafa fihima. Justru ayat ini menerangkan apa? Bolehnya tawaf Safa Marwah, namanya sa'i. Bolehnya, bukan malah enggak boleh. Bolehnya tawaf Safa dan Marwah. Qala zada Sufyan wa Abu Muawiyah Hisham, tambahkan dalam lafaz Sufyan, ma atamallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah. Allah tidak akan menyempurnakan haji seseorang dan umrahnya ketika dia belum tawaf antara Safa dan Marwah. Artinya tawaf Safa dan Marwah yakni sa'i termasuk rukun haji, rukun umrah. Intaha. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh muallif dalam bab ini pada kata-kata faman hajjal baita aw i'tamara, yang haji atau yang umrah. Diteruskan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, sama-sama harus tawaf. Yang haji, yang umrah, sama-sama harus tawaf dan sama-sama harus sa'i Safa Marwah. Difaham ya? Atau syahid. Dan dijelaskan pada lafaz yang terakhir itu. Orang yang haji, orang yang umrah belum sa'i, tidak sah. Berarti, di antara amal yang sama, antara amal haji dan umrah adalah tawaf. Yang kedua, sa'i safa marwah. Bahasa lainnya, tawaf dan sa'i merupakan rukun haji dan juga rukun umrah. Ini yang sama. Apakah semuanya yang dikerjakan di haji mungkin dikerjakan ketika umrah? Jawabannya tidak. Tidak semua amal haji dikerjakan pada amal umrah. Ini diantara contoh-contoh yang sama. Pekerjaannya sama. Sama-sama tawaf, sama-sama sa'i safa marwah, wa hakadha. Barakallahu fikum. Faedah lain yang bisa kita ambil sama dengan tadi, hirsus sahabah ala talabil ilmi waqta sighar. Semangat para salaf menimba ilmu agama Allah ketika masih muda. Lihat ini, Hisham bin Urwah masih kecil, masih belia ketika itu, bertanya kepada bibinya Aisyah tentang perkara ilmu, bahkan pembahasan masalah haji, masalah fiqih, hukum syara. Hakata salaf. Maka beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika antum di masa-masa muda seperti sekarang ini diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa talabul ilmi, fokus belajar. Sibukan belajar, fokus belajar, sungguh-sungguh dalam belajar, ikhlaskan niat dalam belajar, contoh para salaf. Ini membuat semangat. Saya harus sama ke Hisham bin Urwah. Contoh salaf. Yang lain sangat banyak. Saya harus bagaimana para salaf belajar ilmu ketika masih belia. Anda merasakan demikian salaf ketika belajar. Masih belia kayak saya, masih muda kayak saya, belajar agama. Itu menyemangati antum untuk talabul ilmi syar'i. Antum sedang menapaki langkah jalannya para salaf. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Yang tadi banyak bertanya. Yang ini usianya masih muda dan juga bertanya. Menanyakan ilmu kepada Aisyah semoga Allah meridainya. Meluruskan pemahaman kepada ahlul ilmi. Ayat ini saya baca, apa betul pemahamannya demikian? Oh, enggak, salah. Yang betul demikian. Adahuwa. Itu semua termasuk upaya-upaya mendapatkan ilmu, upaya tafaqquh fiddin, barakallahu fikum. Kalau antum belum paham, tanyakan sampai paham. Ketika pemahaman antum khawatir keliru, cocokkan dengan pemahaman ahlul ilmi, dengan yang memiliki ilmu, barakallahu fikum, supaya jangan sampai salah. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah di antara bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, min hadhi Nabi SAW, mukhalafatu ma alaihi ahlul jahiliyah, menyelisihi apa-apa yang di atasnya orang-orang jahiliyah, menyelisihi perilakunya orang jahiliyah, menyelisihi amaliannya orang jahiliyah, mukhalafah. Itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita diajari untuk menampilkan jati diri sebagai muslim, menampilkan syiar sunnah. Kami muslim, kami muslim di atas sunnah. Tampilkan semuanya. Dengan tenang. Enggak usah minder, enggak usah takut. Ini merupakan prinsip Nabi kita Muhammad SAW, prinsip Islam. Menyelisihi mereka. Bahasa yang lainnya, tidak tasyabbuh dengan mereka. Tidak menyerupai mereka. Baik ahlul kitab atau kaum musyrikin. Bahasa simpelnya, ahlul jahiliyah. Ini akan menunjukkan imannya seseorang, menunjukkan wala wal barok yang sangat kuat pada seseorang, dan sekaligus sekali lagi menampakkan syiar Islam pada dirinya, barakallahu fikum. Hadza wadih, dalam semua hal ya, jangan tasyabbuh dengan ahlul jahiliyah. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah sampai membuat kitab khusus apa namanya ini, Masail Jahiliyah. 100 sekian poin. Ya, perbedaan antara sunnah dan jahiliyah. Ini sunnah Rasul, ini kaum jahiliyah. Tujuannya supaya kita tahu, kita demikian, jangan seperti ini. Yang kita pegangi sunnah Rasul, jangan jahiliyah. Sunnah Rasul bukan jahiliyah. Jahiliyah bukan sunnah Rasul. Harus mukhalafah, menyelisihi mereka, jangan menyerupai. Ini prinsip barakallahu fikum yang akan menambah keimanan seseorang, menambah militansi seorang muslim dalam beragama. Jangan malah menyerupai, kalau menyerupai nanti syakhsiyah antum, kepribadian antum lemah. Enggak bakal kuat. Lebih senang dengan gaya-gaya orang-orang kufar, gaya rambutnya senang kayak apa lagi? Kayak apa sekarang lagi masyhur ini? Jepang, Cina, tetangganya, masya Allah yang lainnya. Jangan begitu. Satu, menyalahi bimbingan sunnah. Yang kedua, antum digerus kepribadiannya. Hati-hati. Anda akan melembek. Yang mestinya antum merjal, laki-laki, dengan bimbingan sunnah, kemayu. Gitu. Dipahami ya? Jangan. Atau terkait dengan masalah cara berpakaian, apapun itu, jangan contoh mereka. Jangan serupai mereka. Tampilkan syiar Islam, bimbingan Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menambah keimanan, menambah militansi, menambah sikap yang benar dalam al-wala' wal fara' barakallahu fikum. Dan antum akan menjadi rijalul Islam. Barakallahu fikum. Dengan ini Islam itu jaya. Menang barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Waduh. Cukup ya? Cukup 2 hadis. Semoga antum bisa menghafalnya. Yang mudah kayaknya pertama ini. Yang pertama antum hafalkan, insyaallah pekan depan dihafalkan lagi barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu Sunni? Apakah dulu Islam dikenal dengan sebutan ini? Mengapa? Masya Allah. Panjang ini ya. Ini menandakan memang baru mengenal pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Labas. Sunni, seseorang yang di atas sunnah. Seseorang yang dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Salafi, seseorang yang berpemahaman salaf. Sunni adalah Muslim, Salafi adalah Muslim. Muslim yang berislam dengan bimbingan sunnah. Muslim yang berislam dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Muslim yang benar. Itu bukan pengakuan, tapi diwujudkan, dibuktikan. Barakallahu fikum. Dahulu hanya ada Islam. Islam, iman, Muslim, mukmin. Kenapa dikatakan di awal-awal Islam tidak perlu ada nama-nama ini? Semuanya Muslim dengan bimbingan Rasul. Ada Rasul dan para sahabatnya. Mereka yang Muslim pasti berislam dengan bimbingan Rasul secara langsung. Pasti mereka dengan pemahaman salaf. Mereka adalah para salaf. Belum memerlukan yang namanya nama-nama tadi. Cukup dengan Islam dan iman. Muslimin, mu'minin, ibadallah. Barakallahu fikum. Ketika di akhir-akhir masa Khalifah Rasyidin muncul muslim-muslim yang menyimpang, yang menceng-menceng, yang sesat. Muncul Khawarij, muncul Syiah, dan yang berikutnya lagi. Mereka semuanya mengatakan muslim. Muslim. Kala itu ketika dikatakan muslimin, langsung paham para sahabat, para tabi'in. Yang ini Khawarij, Syiah, Kablam. Langsung tahu mereka menyimpang. Tapi lambat laun, semakin kemari umat Islam tersamarkan. Ketika disebut kata-kata Muslim, mereka tersamarkan. Yang mana? Ini Muslim, semuanya mengaku sebagai muslimin. Maka dimunculkan oleh para ulama sunnah nama ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul asar. Untuk menjelaskan kepada umat muslim yang hak ini, yang dengan bimbingan sunnah ini, yang pedomannya adalah hadis. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan ahlus sunnah, ahlul hadis atau sunni. Nama ini nama syar'i. Nama lain daripada Islam. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Tidak ada yang berpisah sama sekali. Nama-nama yang syar'i. Sehingga yang namanya ahlus sunnah bukan khawarij. Bukan syiah. Bukan qadariyah. Bukan jabriyah. Bukan asy'ariyah. Bukan maturidiyah. Terus kemarin lagi. Bukan fulan. Bukan alan. Barakallahu fikum. Namanya ahlus sunnah. Muslim di atas sunnah. Di era akhir-akhir sekarang ini, barakallahu fikum, mereka bukan lagi mengatakan sebagai muslim, juga mengatakan sebagai sunni. Kami ahlu sunnah, bahkan mengklaim kami yang paling ahlu sunnah. Yang lain bukan ahlu sunnah. Padahal mereka asy'ariyah, maturidiyah, sufiyah. Barakallahu fikum. Dan juga banyak harakat, pergerakan-pergerakan, orang-orang harakah-harakah, yang juga mengatakan sebagai ahlu sunnah. Maka oleh ulama mutakhirin dimunculkan nama salafi. Salafiyun. Da'wah salafiyah. Mereka salaf. Untuk menerangkan muslim yang benar. Yang di atas sunnah. Muslim yang kembali kepada pemahaman salaf dalam beragama. Quran sudah dengan pemahaman salaf dan salih. Bukan pengakuan. Tapi diwujudkan. Dibuktikan. Pada akidahnya. Tauhidnya. Keimanannya. Cara dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya, segala macamnya. Difahami ya? Barakallahu fikum. Maka jangan merasa kikuk dan bingung mengatakan saya sunni. Jangan ragu-ragu. Saya sunni. Saya salafi. Jadi komitmen ya. Betul-betul dia ada sunnah dalam semua sisinya. Dan itu bukan perkara yang aib. Ibn Taymiyyah rahimahullah menukil ijma' salaf. Kesepakatan para salaf bolehnya mengatakan saya sunni. Saya salafi. Dikatakan salaf itu adalah manhajul haq. Barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga bukan organisasi, bukan partai politik, bukan ormas, tapi sebuah metodologi dalam berislam. Tidak ada ID-nya. Kartu identitas ID card tidak ada. Tidak ada kemudian ada kartu sini salafi. Yang enggak ada ininya bukan salafi, enggak ada. Semuanya sama, mengamalkan Islam sebagaimana apa adanya dengan bimbingan sunnah, berislam secara kafah, barakallahu fikum. Tidak ada simbol-simbol kepartaian, simbol-simbol keormasan, tidak ada. Yang ada berislam secara kafah dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf. Itu yang namanya sunni salafi, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Afan Ustaz, bila kita terzalimi namun kita tidak mampu membalas. Nah, itu yang lemah berarti. Jadi antum lemah. Mau enggak mau ya terpaksa memaafkan. Ya. Kan gitu ya. Mau dilawan pengep maju tambah hancur kita orang gitu ya. Ya terpaksa memaafkan itu kondisi. Ya, antum ada kelemahan di sini. Artinya itu tidak masuk pembahasan tadi. Kalau pembahasan tadi mulia, sifat yang mulia memaafkan orang dan yang mampu membalas. Mampu membalas maafkan. Dan pemaafannya membawa kepada islah. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita membalas dengan mendoakan kejelekan atasnya? Masya Allah. Allah musta'an. Yang afdal, yang dianjurkan sangat, ialah mendoakan kebaikan untuk orang tadi. Didoakan taufik, doakan hidayah, supaya dia beri taufik kepada kebenaran, kepada kebaikan, supaya jangan jadi orang zalim. Barakallahu fikum. Naam. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah ke Taif, ke Bani Saqif, suku Autas menawarkan, mendakwakan Islam kepada mereka, ditolak. Ditolak dakwahnya, bahkan beliau disakiti. Beliau keluar dari Taif, mereka membuat saf perempuan sama anak-anak. Dibikin jalan gitu. Beliau di tengah-tengahnya, mereka lempari dengan batu, dengan sandal. Allahu musta'an. Ini kan kezaliman yang sangat. Membolimi, merendahkan, menghinakan, mencemooh. Yang dihinakan seorang Nabi, seorang Rasul. Itu suatu hari di mana beliau mengalami kondisi yang sangat sedih, sangat gelisah, sangat gulana-gulana. Humumun wa humum. Tidak pernah mengalami seperti itu. Sampai beliau tidak sadar jalannya itu. Sedih sekali. Tahu-tahu tiba di sebuah tempat. Dipanggil oleh Malaikat Jibril. Naik ke atas. Ya Muhammad, hadza malakul jibal. Wahai Muhammad, setelah ini adalah malaikat penunggu gunung. Dia menyampaikan salam kepada beliau dan mengatakannya, Muhammad, kalau kamu menghendaki, kalau kamu mau, aku akan angkat dua akhsyabain. Dua bukit akhsyabain, saya timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Dia kan apa enggak? Nah, kala Allah, jangan. Jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha ta'ala wa la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi sulbi mereka anak keturunan yang ibadah kepada Allah tanpa sekutu baginya. Yang punya perangai ini hanya orang-orang besar. Dari kalangan para anbiya, para mursalin, dari kalangan para salafun salihin, para muttaqin. Sedikit pun tidak memikirkan ego pribadi. Yang dipikir adalah kemaslahatan umat. Bayangkan. Beliau bisa saja punya hak untuk itu. Ditawari oleh Malakul Jibal. Beliau mengatakan, iya, hancur mereka. Dan beliau enggak bersalah. Membahas kewaliman yang setimpal. Beliau memikirkan lebih jauh lagi. Itu semata-mata untuk pembalasan kesedihan. Kan gitu. Tapi ketika dibalik, didoakan kebaikan, didoakan taufik, didoakan hidayah. Luar biasa kemaslahatannya. Antum menderita, risikonya seorang da'i. Risikonya seorang mubalig, seorang alim, seorang nabi, seorang rasul diganggu, dianiaya dalam dakwanya. Tapi yang dia pikir kemaslahatan ke depan. Doa semoga, kalau bukan mereka, paling enggak anak-anak mereka nanti ibadah kepada Allah SWT. Barakalasikum. Hakan, hada afdal. Jadi ya, lu harus dilatih. Karena nyerinya luar biasa ya kan. Antum diginikan, setkan nyeri ya. Lebih nyeri ketika antum disakiti sampai sini. Antum disakiti, dihinakan, direndahkan, dan segala macamnya. Wah, itu sakitnya pol di sini sakitnya. Ya. Itu antum tahan. Berlatihlah, gitu, berlatihlah. Barakalasikum. Nah, bisa membalas dua rincian tadi. Kan gitu. Mahmud atau kemadzum. Kamu lumah gak bisa membalas. Doakan taufik untuk orang yang membalini kamu tadi. Barakalakum. Dan dalam kondisi yang demikian, diharapkan makbulnya doa. Karena kamu terzalimi, mazlum. Kamu mukbar. Kamu doa, ya Allah. Berikan taufikmu, hidayahmu kepada aku dan kepada dia, ya Allah. Berikan dia taufikmu, jadikan dia sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Bukan lagi sebagai orang yang zalim. Makbul doanya itu, Masya Allah. Jadi orang saleh tadi. Luar biasa. Dan nanti ketika ketemu antum, dia akan minta maaf. Waduh. Afan ya akhi ya, dulu saya suka menzalimi antum. Alhamdulillah saya insaf. Alhamdulillah. Labas. Saya lebih bahagia antum. Mendapatkan taufik, diberi hidayah, antum insaf, antum taubat. Semoga masing-masing kita bisa istiqomah ala sunnah. Itu hanya orang yang berjiwa besar yang mampu seperti itu. Berlatihlah. Terutama dalam sebuah komunitas, pertemanan, persahabatan, kayak sekarang ini. Wataknya macam-macam, latar belakangnya macam-macam, kan gitu ya. Kadang antum mungkin dijailin sama teman atau apa gitu, ada kata-kata yang nyelekit. Antum jangan jadi tukang pemarah. Itu latihan ya. Ya insya Allah. Antum enggak mau balas soalnya nih. Ya, insyaallah. Allahumma hadi. Hadakallah, hadakallah, salahakallah. Barakallahu. Itu melatih jiwa besar. Kalau sekedar balas semua orang bisa. Enggak usah pakai ilmu itu. Wong balas itu pakainya bodoh nekat. Sing penting tuh berani balaskan gitu ya. Wong kamu tuh semua bisa, enggak usah pakai ilmu. Itu biasanya para preman gitu. Tapi kalau atau menahan diri, menahan emosi, berlatih jadi orang besar, berjiwa besar, saya mampu balas dia. Tapi kalau saya maafkan, jadi baik. Gitu. Nanti sudah mau balas gitu. Apa lagi? Ya. Ini orang insya Allah dimaafkan. Saya insya Allah. Jangan bilang lagi. Barakallahu fiikum. Naam. Baik dia, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Wah, kata. Gitu ya. Ini tempat yang paling pas. Di markis, di mahat. Tempat yang pas untuk pelatihan semua hal. Menambah ilmu, latihan beramal, pelatihan dalam berukhuwah, mengasah akhlakul karimah, mengasah muamalah yang bagus, di sini tempatnya. Maka antum perjuangkan semua tadi, ketika antum pergi dari sini, selesai antum di rasanya, dapat ilmu, dapat ibadah, amal soleh, semangat beribadah, dapat sunnah, dapat akhlak yang mulia, dapat muamalah yang baik, luar biasa. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan kepada kita na'azakumullah. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.